Madinah pernah disantuni oleh beliau. Artinya sependuduk Madinah dibantu oleh beliau. Saking kayanya. Paknya terbuat dari emas. Itu baru satu. Khalid bin Walid pernah dengar? Masuk Islam, belajar bimbingan Quran. Nabi punya sahabat 12.000. 38-nya panglima. Kualitas satunya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Baca tentang sirah. Khalid, racun gak tembus. Saya diskusi dengan teman-teman TNI beberapa waktu lalu. Keluarkan ada bimbingannya. Itu Khalid saat masuk Persia. Si Ratu Persia sedang megang racun yang paling kuat. Kata Khalid apa itu? Ini racun yang paling dahsyat, paling kuat. Di Persia gak ada orang kemudian cicipi kecuali mati. Khalid ketawa. Gak ada kematian kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mana racunnya? Sini. Bismillahilladzi bismillah yadurru syai'a. Dengan nama Allah yang kalau disebutkan racun pun apapun gak akan berpengaruh. Minum sampai habis. Habis. Gak ada apa-apanya. Dibuang Khalid. Apa komentar ratu itu? Kata orang ini, kalau semua pasukan jenderal-jenderal muslim seperti ini, maka sudah tidak akan ada yang bisa menandingi sedunia ini. Sekarang siapa yang bisa minum begitu? Mana racunnya? Cari orang pintar, banyak. Makanya saya sering katakan hazanah ilmu sekarang itu kan warisan dari masa Islam. Ya. Dan kita tidak boleh menyalahkan orang sekarang kalau dia pintar, karena dia belajar. Dia ambil saripatinya, dia praktekkan. Kita tidak mengembalikan ke situ. Silahkan cek penemuan-penemuan sekarang. Itu kalau Anda telusuri, kembali lagi ke masa keemasan itu. Pesawatkah? Atomkah? Aljabarkah? Geometrikah? Kembali ke situ. Bahkan sabun yang kita pakai tiap hari, itu penemunya itu dari orang Islam. Ya. Bukan orang Islam biasa. Ya. Yang terfokus pada pengetahuan terinspirasi oleh Al-Quran. Saya bisa katakan pada Anda ini sipulan. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani. Itu semua siapa? Pak, ibu, tidak banyak orang tahu, silahkan baca sejarahnya. Mereka yang dari kecil usia 7 tahun sudah diminta orang tuanya mengerjakan dua hal amanat Nabi. Satu, sholat. Yang kedua, menghafal Quran. Jadi ternyata, kalau kita maksimalkan betul petunjuk ini dalam hidup, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, ada petunjuk yang membuat kita bisa tenang dan senang. Boleh jadi, maaf, kenikmatan hidup ini belum kita rasakan sempurna karena petunjuknya belum kita hadirkan dan belum kita praktekkan dalam kehidupan. Sekarang, semua itu ada di sini. Tapi kan gak bisa, Pak, kemana-mana bawa ini. Ibu mau belanja, petunjuk menawar dalam Al-Quran. Lama. Bapak mau rapat, petunjuk berkah dalam rapat, cari. Kelamaan. Ya. Bagaimana cara yang paling mudah? Lihat seperti Nabi pernah mengajarkan. Lihat seperti Nabi pernah mendidik sahabat-sahabatnya sehingga mereka menjadi mulia seperti di kemudian hari dan jadi khairu ummah. Inilah kesaksian langsung dari sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma ketika menerima informasi dari Nabi. Informasi ini disampaikan ke kita oleh Al-Imam Al-Bukhari ya lewat kitabnya Sahih Al-Bukhari Kitabul Jami nomor hadis 1719. Ya. Al-Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marsad. Al-Qamah bin Marsad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Jika Anda ingin jadi orang baik seperti kalangan orang dulu itu dan ingin tenang dan senang hidupnya, maka sebaik-baiknya Anda ialah orang yang mau belajar Al-Quran dengan serius dan mengamalkan Quran dalam hidupnya itu. Cara paling mudah, maka turunlah keterangan di firman Allah Subhanahu wa taala, "Kus, alih-alih kita capek." Dan ini tidak salah. Membawa mushaf ke setiap tempat yang suci dan benar. Kenapa tidak kita hafalkan dan tanamkan Quran dalam jiwa kita sehingga kita bisa bawa kemanapun dan jadi bimbingan dalam kehidupan kita. Maka turunlah kemudian tawaran di Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat ke-40. Masuk pada intinya. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32. Ayat 40. Walaqad Yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Saya baca terjemahannya dengan cukup singkat. Dan sungguh mesti diyakini dengan segala keagunganku, kata Allah, telah jadikan Al-Quran aku tetapkan mudah, sangat mudah untuk diingat, dihafalkan. Fahal mim muddakir, maka jika aku sudah jamin itu mudah untuk diingat, dihafalkan, adakah di antara Anda yang mau mengingat dan menghafalkan ini? Ini tawaran dari Al-Quran. Kata Allah, alih-alih engkau capek, aku mudahkan. Saking mudahnya, aku jamin semua kalangan tanpa batas bisa menghafalkannya. Dan itu sudah terbukti sekarang. Pernah lihat anak kecil hafal Quran? Sekarang bukan cuma anak kecil. Saking mudahnya Allah tunjukkan, yang lumpuh otak, hafal. Yang kata manusia tak bisa melihat, hafal. Saya lebih senang menggunakan kosakata yang Allah berikan kenikmatan kepadanya sehingga tak mampu melihat maksiat dalam hidup. Ya, hafal. Yang sepuh, hafal. 80 tahun hafal Quran, ada. 90 tahun hafal Quran, ada. Ya, tanpa batas, Bu, Pak. Dan Anda jangan pernah mengatakan begini, ah susah, faktor U. Bukan usia, usaha. Karena itu Allah jadikan Quran turun itu kurang lebih selama 22 tahun. Kan Nabi usia 40 tahun kan pertama kali menerima, tambah 20 berapa? 62. Jangan lihat nabinya, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abdullah bin Abi Ummi Maktum yang lebih sepuh dari Nabi. Artinya mereka menghafal Quran itu dalam kondisi sudah sepuh, Pak, Bu. Kan orang Arab, Ustaz, hafalin KUHP. Yang bahasa Indonesia. Apa setiap orang Indonesia hafal KUHP? Hafal undang-undang dasar bahkan. Hafal pasal-pasal? Belum tentu. Ini orang Arab pun, gak semua orang Arab bisa hafal Quran, Pak. Gak semua. Dia yang mau sungguh-sungguh bisa hafal. Beok Bekasi bawa ke Mekah. Ajarin Al-Fatihah, hafal. Unta Arab diajarin, gak akan bisa. Ya bukan karena gak bisa bicara atau yang lain, ini filsafat bahasa saja. Karena tak mau usaha, gak mungkin. Jadi semua diberi kemudahan. Ini tidak berlaku hukum Arab atau non-Arab. Gak berlaku. Pernah dengar kisah Abu Jahal hafal Quran? Tidak. Abu Lahab turun surah Al-Lahab. Tapi belum tentu Abu Lahabnya hafal Quran. Belum tentu. Jadi kalau Anda tidak menginginkannya, kalau Anda bahkan bertentangan dengannya, mustahil Anda bisa menghafalkannya. Tapi poinnya, aku jadikan mudah, kata Allah, Quran bisa dihafal. Dari sejak zaman Nabi sampai tanpa batas. Yang maaf, yang tak melihat, ada Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Yang anak kecil, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar. Yang anak remaja sampai dewasa pemuda, ada Ali bin Abi Thalib. Yang kalangan ke atas dikit, ada Utsman bin Affan. Anda pedagang, Anda pengusaha, Anda orang kantoran, Utsman sama. Anda birokrat, Amr bin As sama. Anda punya kedudukan, Muawiyah juga punya. Tapi mereka semua ahli Quran. Bahkan penulis wahyu. Maka saya tanya pada Anda, sesibuk apa Anda? Punya kedudukan sebesar apa? Anda telah menaklukkan apa? Muawiyah itu presiden dulu, hafal Quran. Penulis wahyu. Anda telah mimpin apa? Kesibukan apa yang menghambat Anda untuk jadi ahli Quran? Saya usaha, Ustaz, sekaya apa Anda? Abdurrahman bin Auf, kapaknya terbuat dari emas. Anda siapa? Mas Afsep? Mas Joni? Mas Cepi? Saya mau katakan bahwa Quran itu tanpa batas, Pak. Semudah-mudahnya. Mau pengusaha, maaf. Mau diplomat, birokrat, punya kedudukan. Mau ustadz, mau ibu rumah tangga, silahkan. Aku mudahkan semudah-mudahnya. Ken? Siap? Nah, kalau sudah siap, kalau sudah komitmen, maka motivasi awalnya, kata Allah, mesti sesuai dengan tuntunan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Kalau Qurannya ingin jadi hudan, begini caranya. Karena nanti banyak orang menghafal Quran tapi gak jadi hudan. Karena salah menghafal, Pak, Bu. Demi Allah saya katakan, tolong catat ini ya nasihat saya. Kalau Anda titipkan anak-anak Anda menghafal di tempat-tempat hafalan, termasuk di pesantren, tolong cek cara menghafalnya. Apakah jadi hudan atau tidak? Karena banyak sekarang orang yang hafal Quran, hafal surat-surat tertentu, tapi gak jadi hudan dalam hidupnya. Penghafal Quran penipu, ada. Penghafal Quran preman, ada. Penghafal Quran pemalsu ayat, ada. Penghafal Quran tukang bolak-balik ayat, ada. Masa hafal kulhu semua agama sama? berarti suratnya enggak menjadi hudan dalam dirinya. Jadi ada banyak orang sekarang menghafal Quran, cuma caranya keliru, enggak jadi hudan. Di penghafal Quran itu, Allah tidak melihat berapa juz yang ia hafalkan sampai dia wafat, tapi melihat apakah Quran itu jadi petunjuk dalam hidupnya atau tidak. Ini yang dimaksudkan Quran surah 35 ayat 32. Dari sini kita mulai, kita masuk pada bagian yang ketiga tentang bagaimana merumuskan cara hafalan yang benar. Yuk, kita lihat dulu kualifikasinya. Nanti Anda petakan baik-baik. Punya waktu sekitar 30 menit lagi. Dan thumma awrathna al-kitaba alladhina asfaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba terpilih. Jadi maksud ayat ini begini, kalau bapak ibu ingin mendapatkan warisan Quran itu, maka masuklah ke dalam golongan yang dipilih Allah. Awas, jangan salah menyimpulkan, oh saya gak dipilih jadi gak hafal. Bukan begitu caranya. Caranya, masuklah pada golongan yang dipilih itu. Ikut kriterianya. Jelas ya? Awas, nanti banyak orang karena mempelajari di terjemahan, jadi salah menyimpulkan. Ya. Cara membacanya, kata Allah, kami akan wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Maka cara membacanya, masuklah kepada golongan hamba yang dipilih Allah itu. Lihat kriterianya, ikuti itu, maka Anda akan jadi bagian dari itu. Jelas? Nah, karena Al-Quran itu mudah dihafal, setiap kalangan bisa menghafal. Cuman karena nggak ngikuti kriteria tadi, maka nanti penghafal Quran terklasifikasi, terbagi pada beberapa golongan. Tiga secara umum. Satu, teruskan ayatnya. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Ada penghafal Quran yang zalim pada dirinya. Zalim. Karena salah menghafal tadi. Salah menghafal jadi jualan ayat. Salah menghafal jualan fatwa. Salah menghafal cari amplop. Salah menghafal jualan proposal. Banyak. Bisa keliru. Awas, hati-hati, zalim. Zalim itu sering saya katakan menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya sering ilustrasikan ada gelas, ada gayung. Gayung buat mandi, gelas buat minum. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu orang zalim. Hafal kul huwallah, hafal tapi tidak ditempatkan pada tempatnya. Dia hafal kul huwallahu ahad, tapi ahadnya enggak dipakai. Dia katakan semua agama sama. Ini konteks internal kita. Jelas ya? Baik, kembali. Satu. Yang kedua, waminhum muqtasid. Waminhum muqtasid. Ada orang yang paket hemat. Siapa paket hemat itu? Dia menghafal, tapi masih untuk dirinya saja, belum bisa berbagi. Ya, belum maksimal. Cirinya begini, kadang mojok-mojok, pinggir masjid, tiang, bukan yang sekarang, bukan. Contoh. Terus ngulang murojaah, ngapalin, hafal dia. Cuman ketika diminta, akhi, silahkan jadi imam, ah yang lain saja. Ada yang begitu? Ditemukan. Ya, ada. Akhwat misalnya kan, buka, padahal hafal. Cuman belum bisa berbagi. Ajarin kita dong, ah saya juga masih belum benar. Itu paket hemat, hemat untuk dirinya. Ya. Nah yang paling bagus, kalau paket hemat ini nanti ada tafsir mengatakan saling menutup aja. Belum konsisten, kadang maksiat, kadang enggak. Jangan dikira penghafal Quran ada yang enggak maksiat. Ada yang maksiat. Ada apa? Bahkan ada penghafal Quran yang LGBT. Bukan saat LGBT menghafal Quran, bukan. Saat menghafal, cara menghafal dia salah, salah gaul, salah lihat, terjebaklah pada komunitas itu. Menghafalnya sebelum itu ada. Saya pernah ngisi pengajian dengan kawan saya. Adalah enggak perlu saya sebutkan. Membahas tentang topik LGBT. Itu begitu selesai pengajian, ada yang menghubungi, ternyata sub 1 sampai 3 LGBT semua. Bukan yang ini, Pak. Beda. Tapi ketika menghubungi, pengen berubah. Itu yang saya senang, gak apa-apa. Berubah, tobat. Jangan dengarkan orang liberal, jauhi mereka. Anda memang fitrahnya homo, enak aja. Tidak, iya berubah. Kita rangkul. Maksud dirangkul gimana, Ustaz? Diajak balik. Ajak balik, berubah. Tobat, kembalikan. Dan mereka punya hak untuk jadi manusia seutuhnya. Kembali. Yang paling hebat, ini ukurannya. وَمِنْهُمْ سَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِيُّذِ اللَّهِ. Ahli Quran yang benar, kata Allah, bukan yang dia bangga dengan hafalan 30 juznya, bukan yang bergelar hafiz, tapi ahli Quran yang benar adalah ahli Quran yang cepat hafalan Qurannya membimbing dia pada kebaikan. Sabiq, pionir, cepat. Jadi begitu hafal surat ini ada perubahan. Di ciri utamanya Pak Bu, nanti lihat anak-anak kita ya, atau kita nanti akan menghafal. Kalau benar hafalan kita, maka seketika saat mulai menghafal, akan merubah perilaku kita jadi baik. Karena Quran itu semuanya baik, maka kalau yang baik masuk ke lisan kita, yang kotor akan keluar. Itu sudah hukum. Kalau orang biasa baik, maka kotornya turun. Kalau orang biasa kotor, maaf, naiknya turun. Makanya kan mohon maaf, preman ketemu preman, gak ada assalamualaikum. Pemabuk ketemu pemabuk, assalamualaikum. Salam, di mana kita? Gak ada. Baik ketemu baik, kata-kata baik. Jelek ketemu jelek, kata-kata akan jelek. Jadi kalau Anda ingin jadi orang baik, sederhana, tinggalkan yang jelek, jadi baik. Jadi baik. Itu yang dimaksud rumus iman di kitab Al-Bukhari itu, kitabul iman. Al-imanu yazidu wa yantakis, yazidu bitta'a wa yantakis bil maksiyah. Nah ahli Quran beda, karena yang dihafalkan, yang dibaca, yang ditelaah semuanya baik, maka ketika masuk ke dalam lisannya, masuk ke kolbunya, maka yang kotor-kotor akan keluar. Kayaknya kalau Anda nanti mulai menghafal Quran, kata-kata masih kotor, nah ini mungkin fase pengeluaran. Semua, sampai jadi baik. Ya, tangan akan baik, kaki baik, beda Pak, lain, lain. Wajahnya akan kelihatan enak dipandang, nyaman. Ya, tenang bawaannya. Itu sudah mulai berbeda sekarang. Kalau dulu cepat marah, sekarang melihat Allah sedang menekan demikian. Alhamdulillah hujan. Tapi kan pakaian masih basah. Alhamdulillah, lebih bersih lagi insyaallah. Jadi semuanya lihat. Jelas ya? Baik. Jadi itu patokan pertama. Sekarang untuk menjadi bagian dari yang ketiga itu, bagaimana caranya? Itu yang kita turunkan. Saya bikin pengantar sekarang. Nanti setelah itu saya terangkan sistem yang akan kita bangun selama beberapa semester ke depan. Ada kelas percepatan 30 hari, ada kelas santuy 3 semester. Ya. Bismillah. Ini inti yang akan kita pelajari. Siap insya Allah? Ya. Bismillah. Yang saya sampaikan sekarang, teman-teman sekalian, ini umum. Umum. Saya belum pernah minta bantuan. Tapi kalau untuk memudahkan karena waktunya terbatas, saya tidak ingin minta bantuan. Saya ingin bagi tugas aja. Ya, bagi tugas. Boleh teman yang di sini tugas yang menghapus dan saya menulis ya. Boleh. Itu antum menulis, terangkan. Belah sini ya, silakan. Karena saya hanya minta bantuan pada Allah. Nanti Allah yang lembutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita bagi tugas aja. Lihat sini. Kalau kita ingin benar menghafal dengan kriteria yang tadi disebutkan oleh Al-Quran, maka ada tahapan-tahapan. Pertama, kita tuliskan dulu argumentasi Qurannya. Rahmatullah. Dalil, pakai dalil ya. Ad-dinu huwa dalil. Saya sambil menulis ya. Mas, lanjut saja ya. Satu, Quran surah 54. Tadi ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Semuanya dengan redaksi yang sama, disebutkan sampai 4 kali untuk menguatkan, bukan mengulang. Karena tidak ada pengulangan dari Al-Quran, karena Allah mustahil punya sifat untuk mengulang. Jelas ya? Di sini ada penguat. Taksisan li ma'nan jadid, itu dalam kaidah ulum Al-Quran. Kedua, nanti saya terangkan. Quran surah 96, ayat 1-5. Ketiga, nanti saya bacakan lagi. Quran surah 73 ayat 20. Nanti ini amalannya saya rinci kemudian. Kalau bisa seperti ini, maka muncul nanti keistimewaan, terjadi percepatan, bisa 30 hari, bisa kurang dari itu. Surah 75 ayat 16-18. Kesimpulannya, kita tutup dengan witir. Nanti saya baca ulang. Quran surah kedua di akhir ayat 282. 5 ini saja. Saya ulang ya, saya baca cepat. 1. Quran surah 54 Al-Qamar ayat 17, lihat catatannya. Ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Jelas? Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Baik. Dengarkan saja saya. Ya, saya tutup nih. 2. Supaya tidak begini-begini gitu ya. 2, saya bacakan yang di sini. Ya. Quran surah 96 Al-Alaq. Quran surah 96 ayat 1-5. Ayat berapa? 1-5. 3, Quran surah 73 Al-Muzzammil. ayat 20. Tidak? 4. Quran surah 75 Al-Qiyamah ayat 16-18. Tidak? Terakhir Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Jadi 3 poin terakhir, nomor 3, 4, 5 itu untuk percepatan menjadikan hafalan standar yang setahun 8 bulan metode santai tadi menjadi 30 hari atau kurang daripada itu. Dalilnya nanti yang tadi. Nah, sekarang perhatikan, saya terangkan dengan cepat. Saya punya 2 sisa bagian lagi. Bagian pertama menerangkan ini dengan ringkas. Yang kedua menerangkan sistem belajar kita ke depan. Bagi Anda memang yang serius ingin belajar. Kalau tak serius tak apa-apa, mungkin sekarang jadi pengetahuan saja. Yuk, fokus. Ini adalah dasar dari setiap penghafal Quran. Metode apapun yang sekarang hadir untuk membimbing menghafal Quran tidak akan terlepas dari poin-poin ini. Perhatikan ayatnya. Saya cepat saja. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nanti detil bahasan ini saya terangkan dalam kuliah setiap bulan. Jadi kita nanti 3 semester kan ada 18 bulan. Nanti setiap bulan akan bertemu saya. Dan akan bertemu nanti ahli tahsin, ahli tajwid. Di semua akan dicek sehingga bacaannya betul-betul sesuai dengan yang diinginkan. Walaqad. Perhatikan, enggak usah ditulis. Yassarna. 2. Al-Qur'ana lidzikri. 3. Fahal mim muddakir. 4. Ada 4 poin utama di 4 ayat ini. Satu kalimat laqad. Lam dengan qad itu disebut dengan huruf taukid dan tahqiq. Taukid untuk meyakinkan, tahqiq untuk menjamin kepastian. Biasanya lam itu kalau disebutkan qadnya enggak muncul. Sama dengan kalau qad sudah disebutkan lam enggak muncul. Contoh, lam tanpa qad. Wal 'asr. Quran surah 103. Innal insana lafi khusr. Qadnya enggak muncul. Karena qad masuk kepada fi'il, tapi prinsipnya lam dengan qad, lam muncul, qad biasanya jarang muncul. Kalau qad muncul, lam kadang enggak ikut. Contoh, Quran surah 23 ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Lam enggak muncul. Tapi kalau lam dan qad muncul bersamaan, ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan itu kadang-kadang masih ada orang yang meragukan bahkan pada tingkat pesimis. Kalau cuma ragu saja, lam cukup. Gak yakin, qad cukup. Tapi kalau sudah ragu, gak yakin juga. Dan pesimis pula, maka lam dan qad disatukan di situ. Lam untuk menguatkan, qad untuk menjamin kepastian. Kenapa ayat menghafal Quran dibuka dengan lam dan qad? Karena Allah sudah mengetahui di antara kalangan hamba itu yang beriman bahkan, ada yang pesimis bisa hafal. Benar gak sih bisa? Bisa, mudah gak? Mudah. Begitu lihat mushaf, tebal juga ya. Usia udah segini gak akan sempet. Makanya Allah tunjukkan yang tadi. Saya kan gak bisa lihat. Abdullah bin Abi Ummi Maktum, apa gak lihat? Zaman sekarang ada anak-anak kita, apa gak lihat? Saya kan usianya sepuh. Banyak yang sepuh dulu. Yang sekarang juga banyak yang hafal. Mau cari alasan apa lagi? Jadi yang pertama kesimpulannya, poin yang pertama, di 4 ayat pertama, poin nomor 1, kalau ingin jadi penghafal Quran, mesti yakin. Kita pasti bisa menghafalkannya. Jangan pernah ragu. Kaidah pertama. Jadi saya ingin sampaikan, nanti saat kita mulai belajar, dengan sistem yang lebih rapi, kapanpun Anda menemukan keraguan yang dibawa oleh setan, diwaswaskan pada jiwa kita, langsung Anda jawab dengan kalimat tadi, laqad. Yakinkan pada diri kita, pasti bisa. Pasti mudah. Yakin bisa. Ya. Karena awal-awal saat alif lam mim, masih yakin. Alif lam mim, mudah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, mudah. Tapi kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, balik lagi ayyuhalladzina amanu, muncul setan datang tuh. Waswas. Ah, nanti detailnya saya bahas saat taklim. Bagaimana nanti ketika akan baca, kita minta sama Allah supaya setan menjauh. Dan nanti ada rumus dari para ulama kita, bagaimana saat kita menghafal seakan-akan kita merasa sedang berinteraksi dengan kalamullah yang sesungguhnya dan merasakan kita diawasi dan didengar oleh Allah. Nanti ada rumusnya. Sehingga kerasa. Makanya orang-orang ini kalau baca Quran kemudian hari, itu merasa ketika membaca firman Allah, itu seakan Allah langsung mendengarnya. Makanya kadang nangis. Pernah dengar Syekh Sudais tiba-tiba nangis. Kan? Ya. Awalnya datar. Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu mutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in naf'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. Bisa naik gitu. Karena merasa kamu tuh kalau enggak serius masuk neraka nanti. Enggak serius masuk neraka. Cepat sholat, sholat. Itu ada perubahan. Naik. Itu bukan sengaja dibuat-buat naik turun. Resi sore, semi syair rasid, macam-macam itu. Ada zauk namanya. Nanti kita belajar. Zauk, rasa. Di saat baca ayat-ayat tentang surga pengen ke situ. Ya, saat baca ayat neraka takut. Saat datang baca tentang kematian tuh kayak pengen siap-siap gitu. Itu ada nanti. Ya. Kembalikan ke sini. Jadi satu mesti yakin. Ingat ya. Ingat pesan saya ini. Ini bagian dari pesan Al-Quran. Kalau menghafal Quran mesti yakin. Sekali Anda ragu, maka Anda akan kena perangkap setan. Jangan ragu. Jelas? Dua. Saya cepat. Nanti detailnya saat kita ta'lim. Yes, sarumne. Dari kata yusrun. Ya, yusrun. Yusrun itu diterjemahan disebut mudah. Di dalam bahasa Arab, mudah itu ada dua. Ada yusrun, ada sahlun. Hadzal amru sahlun. Masalah ini gampang. Ada yusrun. Hadzal amru yusrun. Ini gampang. Sahlun dengan yusrun itu beda. Kalau sahlun, mudah, tapi kemudahan itu sifatnya relatif. Mudah bagi dia, belum tentu bagi orang lain. Bahasa Arab itu mudah bagi orang Arab. Tapi yang non-Arab, belum tentu. Dia mesti belajar dulu. Itu sahlun. Tapi kalau yusrun, mudah semudah-mudahnya tanpa batas. Bagi semua mudah. Maaf, ngangkat sedotan, mudah. Bayi bisa. Ngambil tisu, mudah. Yusrun. Akhdil min dili yusrun. Ngambil tisu itu gampang banget, semua orang bisa. Sulit ada dua. Satu so'bun, kedua usrun. So'bun sulit yang relatif. Bagi dia sulit, yang lain tidak. Usrun benar-benar sulit. Memang semua orang mengatakan sulit. Bawa mobil, sulit atau mudah? Sulit bawa mobil, bukan nyetir mobil. Kalau nyetir mobil mungkin beda. Siyakus sayara so'bun. Tapi bawa mobil, hamdus sayara, itu usrun. Kenapa bawa mobil? Usrun. Dan di Quran tidak pernah disebutkan sa'bun, tak pernah disebutkan sahlun. Usrun lawannya yusrun. Inna ma'al usri yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Allah ingin mengatakan sesulit-sulitnya engkau, kuberikan jalan termudah untuk mengatasinya. Dan menghafal Quran disebut dengan yusrun. Walaqad yassarna. Kata Allah, aku mudahkan Quran semudah-mudahnya. Makanya saking mudahnya anak kecil hafal, yang enggak melihat hafal, yang lumpuh otak hafal, saking mudahnya. Walaupun Anda merasakan kesulitan, kata Allah, sesulit-sulitnya nanti ada solusinya. Ada nanti. Nanti saya tunjukkan. Saya saat bimbing karantina tuh anak-anak tuh, yang sulit itu ternyata faktor-faktor pribadinya. Nanti kita teruskan ayatnya. Ternyata ketika sulit, Allah ingin bukan sulit, Allah ingin keluarkan semua penghalangnya supaya keluar. Begitu keluar, mudahnya luar biasa. Ada anak Pak yang karantina kemarin tuh, sepekan gak bisa ngapalin. Sulit. Ternyata bukan susah. Allah ingin mengeluarkan semua penghalang dalam dirinya. Yang pikiran gak fokus, yang maksiat pernah dikerjakan, yang kotor yang belum keluar. Keluar dulu. Ada yang muntah, ada yang macam-macam. Begitu sudah 10 hari, oh santai aja. Sehari 3 juz. Ada bayang. Yang ngapal 15 hari, 18 hari, 22 hari. Nanti ada rumus-rumusnya, nanti ada. Ada yang Allah inginkan pahala dulu banyakin, karena dosanya banyak kamu. Ya, kan kita membaca Quran itu kan mengulang terus. Penghafal itu akan baca berkali-kali. Kalau pembaca, sekali baca. Penghafal berkali-kali. Jangan dikira penghafal Quran sekali baca. Dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi, la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi, hudan, hudan, hudan, hudan lil muttaqin. Berapa kali ngulang, berapa kali pahala dikumpulkan. Kadang Allah berkehendak di ayat itu aja, jangan nambah dulu, karena dosa kamu masih banyak. Gugurkan dulu dosa yang kebelakang, setelah hilang semua, baru aku berikan Quran yang kamu inginkan. Jangan takut, mudah. Makanya kalau menemukan kesulitan nanti, sulit ya, langsung katakan pada jiwa Anda, mudah. Kata setan, susah, mudah. Kata setan, susah, mudah. Mudah, masih goda saya, keluar, duel dengan saya. Mudah, muncul dia, lari. Mudah. Jelas ya? Pertama apa? Yakin. Siap? Kedua apa? Mudah. Jadi ingat ya, setiap menghafal mudah, mudah, mudah, mudah, mudah. Bapak sudah sampai mana, Pak? Alhamdulillah Al-Baqarah. Masya Allah. Kalau Bapak di mana? Saya sudah An-Nisa.